Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah sore hari ini melanjutkan pembahasan kitab Ad-Da'u wa-Dawa atau kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid-Dawa'i Syafi. Pembahasan kita masih berkaitan dengan pengaruh dan bahaya dosa-dosa. Telah kita sebutkan nasihat dari para ulama, di antaranya Bilal bin Sa'ad mengatakan, La tangdur ila sigaril khati'ati walakin unzur ila man asaita. Jangan engkau melihat kepada kecilnya suatu kemaksiatan, akan tapi lihatlah kepada siapa engkau bermaksiat. Nah, dan juga kita telah sebutkan ucapan Fudail Ibn Iyad, بِقَدْرِ مَا يَسْكُرُ الدَّمْبُ إِنْدَكَ يَعْظُمْ إِنْدَ اللَّهِ. Semakin kecil engkau menilai suatu dosa, maka semakin besar dosa tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. وَبِقَدْرِ مَا يَعْظُمُ إِنْدَكَ يَسْكُرُ إِنْدَ اللَّهِ. Dan semakin besar engkau menilai suatu dosa, maka semakin kecil dosa tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan sampai kita menganggap kecil, menganggap remeh suatu dosa. Akan tapi lihatlah kepada siapa kita melakukan dosa tersebut. Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Agung. Jangan sampai Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kenikmatan dan kebaikan kepada kita, sementara kita membalasnya dengan dosa-dosa, kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqila, dikatakan, Auhallahu ta'ala ila Musa. Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa. Ya Musa, inna awwala man mata min khalqi iblis. Sesungguhnya, yang pertama kali mati dari makhlukku itu adalah iblis. Wadhalika annahu awwalu man asani. Dikarenakan iblis adalah makhluk yang pertama bermaksiat durhaka kepadaku. Wa innama a'undu man asani minal amwal. Dan sesungguhnya aku menganggap orang yang bermaksiat kepadaku adalah orang-orang yang telah mati. Nah, riwayat yang lain Nabi Dunia dalam taubah dari Masruq bin Sulaiman. Di sini maksudnya bahwasanya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka dianggap mati jasad, dianggap mati hatinya. Walaupun jasadnya tetap hidup. Dan tentunya matinya hati lebih dahsyat, lebih besar dibandingkan matinya jasad. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Awaman kana maitan fa ahyainahu." Atau orang yang mati kemudian kami menghidupkannya. Maksud dalam ayat ini mati dengan kekafiran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya dengan keimanan. Allah namakan iman sebagai kehidupan. Dan Allah namakan kekafiran sebagai kematian. Ini menunjukkan bahwasannya kematian sebagaimana ruh berpisah dari badannya, maka kematian juga bisa berupa matinya hati. Dan ini lebih dahsyat lagi keadaannya. Nah, sehingga makna ucapan tadi, sesungguhnya awal makhluk yang mati dari makhlukku itu adalah iblis, maksudnya mati hatinya. Ya. Bukan mati jasadnya, adapun iblis di antara makhluk yang diakhirkan, diberikan masa tangguh sampai hari kiamat nanti. Iblis ketika Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dari surga dan menyatakan iblis makhluk yang sesat, mengatakan qala anzirni ila yaumi yub'atsun, berikan aku masa tangguh sampai hari dibangkitkan. Allah mengatakan qala fa innaka minal munzirin, sungguh engkau termasuk di antara orang yang diberikan masa tangguh. Iblis terus dalam keadaan hidup sampai hari kiamat. Nah, jadi maksud dari ucapan ini, awal makhluk yang mati adalah iblis, maksudnya mati hatinya. Dikatakan iblis adalah makhluk yang pertama kali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menganggap orang yang bermaksiat itu adalah orang yang mati hatinya. Nah, wa fil musnad, dalam musnad Imam Ahmad, wa jami' at-Tirmidzi, dan dalam Sunan at-Tirmidzi, min hadis Abi Shalih an Abi Hurairah, dari hadis Abu Shalih dari Abu Hurairah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza adnaba damban nuqita fi qalbihi nuqtatun sauda. Sesungguhnya seorang mukmin apabila melakukan suatu dosa maka ditorehkan pada hatinya suatu titik yang hitam. Lihat, ketika seorang mukmin melakukan dosa, ditorehkan pada hatinya satu titik hitam. Fa in taba wa naz'a wa astaghfara suqila qalbuhu. Apabila dia bertobat, melepaskan kemaksiatan tersebut dan beristighfar, maka mengkilaplah hatinya. Wa in zada zadat. Dan apabila dosanya bertambah, maka bertambah pula titik hitamnya. Yang asalnya satu titik hitam menjadi banyak titik hitamnya, menyebar pada hatinya. Hatta ta'luwa qalbahu, sampai titik hitam itu memenuhi hatinya. Ini berbahaya kalau keadaannya sudah demikian. Fadhalika ar-ranul ladzi dzakarahu Allah 'azza wa jalla. Maka itulah ran. Itulah tutupan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Bal rana ala qulubihim. Sebenarnya itu adalah tutupan, penutup pada hati mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Wa qala Tirmizi hadha haditsun sahih. Berkata Imam Tirmizi, ini adalah hadis yang sahih. Kita perhatikan dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika seorang mukmin melakukan suatu dosa, maka ditorehkan pada hatinya satu titik hitam. Kenapa dikatakan dosa itu memberikan pengaruh kepada hati? Bisa menyebabkan hatinya sakit. Kemudian memberikan pengaruh lagi. Sehingga sakitnya bertambah sakit. Seorang melakukan dosa membuat hatinya sakit. Ditambah lagi dengan dosa yang berikutnya, dosa yang berikutnya, sakitnya semakin parah. Bahkan bisa menyebabkan hatinya mati kalau terus menerus dalam dosa-dosa tersebut. Dan ketika melakukan suatu dosa, disebutkan oleh Nabi SAW ditorehkan pada hatinya satu titik hitam. Kalau dia bertobat, berhenti dari dosa tersebut dan istighfar, maka hati yang ditorehkan pada titik hitam tadi hilang dan mengkilap hatinya, bersih, jernih. Ini keutamaan ketika bertobat, beristighfar dari dosa yang dilakukan, membuat hati semakin bersih, mengkilap, semakin jernih, sehat hatinya. Tapi sebaliknya, kalau dia menambah dosanya lagi, maka bertambah pula titik hitam yang ada pada hatinya. Kalau terus-terus dalam dosa tidak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, titik hitam tadi menyebar pada hatinya. Menyebar pada hatinya. Bahkan sampai memenuhi hatinya. Kalau keadaan sudah demikian, sudah akut, sudah berbahaya sekali. Sudah parah keadaannya. Kalau keadaannya demikian, bisa jadi dia tidak mengenal lagi mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Bahkan sebaliknya, yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Kebatilan dianggap sebagai kebaikan, sementara kebaikan dianggap sebagai kebatilan. Ini bahaya kalau sudah demikian keadaannya. Ya. Ini disebut dengan ron. Ya, tutupan yang disebutkan dalam ayat kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya itu adalah tutupan pada hati mereka disebabkan apa yang mereka lakukan. Berupa kedurhakaan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan biarkan titik hitam pada hati kita ini ya, terus bertambah dan terus bertambah. Ya, kalau masih sedikit titik hitamnya, masih mudah untuk mengobatinya. Ya. Tapi kalau sudah banyak, bahkan memenuhi hati titik hitamnya, ya, ini agak sulit untuk mengobatinya. Ya, jangan sampai biarkan dalam keadaan parah hati kita. Sakitnya. Ya. Kalau kita merasakan sakit pada hati kita. Disebabkan dosa dan kemaksiatan, segera kita obati. Ya. Supaya hati kita kembali segera sehatnya. Ya. Kalau hatinya sehat, akan ringan dan mudah melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Yeah. Tapi kalau hati sudah sakit, malas melakukan ketaatan-ketaatan, sebaliknya dia semangat dalam melakukan kemaksiatan. Waqala Hudzaifah, berkata Hudzaifah ibnu Yaman, "Idza adnabal 'amdu nukita fi qalbihi nuktatun sawda hatta yasira qalbuhu kasyatir rabda." Apabila seorang hamba melakukan suatu dosa, maka ditorehkan pada hatinya satu titik hitam hingga qalbunya, hatinya, menjadi seperti kambing yang hitam. Ya. Gelap hatinya. Nah, dikatakan terus menerusnya melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, qala haddatsana Ya'qub, qala haddatsana abi an Shalih an ibn Shihab, dari Ibn Shihab Imam Az-Zuhri, qala haddatsani Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah an Abdullah ibn Mas'ud, dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma ba'du. Ya ma'syara Quraisy. Wahai segenap orang-orang Quraisy. Fa innakum ahlun li hadzal amri ma lam ta'su. Ma lam ta'sullah." Sesungguhnya kalian adalah orang yang berhak terhadap urusan ini selama kalian tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza asaitumuhu ba'asa 'alaikum man yalhaakum kama yulha hadzal qadib. Apabila kalian durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan utus seseorang kepada kalian yang menguliti kalian sebagaimana dikulitinya terkelupasnya dahan ini. Liqadibin fi yadihi, ya. Dahan yang dipegang oleh tangan Nabi SAW. Summa laha qadibahu fa'idha huwa abiyadu yaslidu. Kemudian Nabi SAW menguliti dahan tersebut. Maka tiba-tiba terlihatlah abiyad putihnya dahan tersebut dan licinnya. Nah, Quraisy merupakan kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Quraisy ini merupakan kabilah yang paling mulia di tengah-tengah bangsa Arab. Tapi walaupun demikian, ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah, maka Allah akan memberikan hukuman kepada mereka. Nasab mereka tidak bermanfaat kepada mereka. Walaupun secara nasab disebutkan tadi, Quraisy ini merupakan kabilah yang paling mulia di tengah-tengah bangsa Arab. Tapi ketika mereka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, nasab mereka tidak memberikan manfaat sedikit pun. Abu Lahab misalkan, termasuk dari kalangan Quraisy. Tapi Allah Subhanahu wa turunkan padanya surah kamilah, surah Al-Lahab, yang dibaca sampai hari kiamat nanti. Nah, menunjukkan celaan hinanya Abu Lahab dikarenakan mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nasabnya di kalangan Quraisy tidak bermanfaat baginya. Bahkan walaupun statusnya sebagai paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dikarenakan kafir, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bermanfaat sedikit pun baginya. Nah, wa dzakara al-Imam Ahmad an Wahab anna Rabb azza wa jalla qala fi ba'di ma yaqulu li bani Israil. Al-Imam Ahmad menyebutkan dari Wahab bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata pada sebagian apa yang diucapkannya kepada bani Israil, inni idza uti'tu raditu. Sesungguhnya aku apabila ditaati maka aku ridha. Wa idza raditu baraktu. Dan apabila aku ridha, aku akan memberikan keberkahan. Wa laisa li barakati nihayatun. Dan keberkahanku itu tidak ada habis-habisnya. Lihat. Keutamaan bagi orang yang taat kepada Allah akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridha, Allah akan memberikan keberkahan. Di mana keberkahan Allah Subhanahu wa taala tidak ada habis-habisnya. Wa idza usitu ghadibtu. Dan apabila aku didurhakai, maka aku murka, aku marah. Wa idza ghadibtu la'antu. Dan apabila aku marah, aku akan melaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa la'nati tablughu sabi'a min al-walad. Dan laknatku itu bisa sampai kepada 7 keturunan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Wallahu a'lam dengan kesahihan hadis ini. Nah, yang jelas, kemaksiatan sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah sudah murka, maka sebab turunnya laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan secara khusus, banyak amalan-amalan dari kemaksiatan-kemaksiatan yang diancam dengan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. La'anallah man dabaha li ghairillah. Mudah-mudahan Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. La'anallah man la'ana walidayh. Laknat Allah kepada orang yang mencelak kedua orang tuanya. La'anallah man awa muhdisan. Laknat Allah kepada orang yang membela, menolong ahl bid'ah. Atau orang yang berbuat jahat. Menolong orang yang berbuat jahat. La'anallah man ghayyara manaral ardi. Laknat Allah kepada orang yang merubah-rubah tanda di bumi ini. Dan masih banyak lagi hadis-hadis di mana Nabi SAW mengucapkan, menyebutkan laknat Allah kepada pelaku-pelaku kemaksiatan. Laknat Allah kepada laki-laki yang menyerupai perempuan. Begitupun laknat Allah kepada perempuan yang menyerupai laki-laki. Laknat Allah kepada perempuan-perempuan yang ditato, yang mentato dan minta untuk ditato. Dan banyak hadis yang lain tentang laknat yang Allah berikan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan. Nah, wadakaro aidan an waqi. Beliau menyebutkan juga dari waqi. Hadasana Zakaria an Amir. Qala katabtu Aisyatu. Qala katabat Aisyatu ila Muawiyah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha menulis surat kepada Muawiyah. Amma ba'du fa innal abda idza amila bi ma'siyatillah anda hamidahu minan nas daman. Amma ba'du, kata beliau. Sesungguhnya seorang hamba apabila melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang yang memujinya dari kalangan manusia akan mencelanya. Akan mencaci makinya. Ini pun di antara pengaruh kemaksiatan-kemaksiatan dan bahayanya kemaksiatan-kemaksiatan. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan melemparkan rasa kebencian pada hati manusia kepada orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Nah, kenapa dikatakan manusia? Sebagai perkara yang telah kita ketahui dan bohirnya mereka mencintai orang yang melakukan ketaatan-ketaatan. Allah mengatakan, innal ladina amanu wa amilus salihat sayaja'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan-amalan saleh, maka Allah akan jadikan kecintaan kepada mereka. Orang yang beriman, beramal soleh, ahlu ta'at, akan dicintai oleh manusia. Kenapa? Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Begitu juga para malaikat yang ada di langit mencintainya. Kemudian kecintaan ini pun diterima di muka bumi. Banyak orang-orang yang mencintai dikarenakan dia beriman dan beramal soleh. Walaupun dia tidak memiliki harta, tidak memiliki kedudukan, atau dia tidak memberi kepada manusia berupa infak, sedekah dan sebagainya. Kenapa manusia mencintainya? Kenapa? Dikarenakan ketaatan yang dilakukannya, keimanan, amalan soleh. Sehingga kuncinya kalau kita ingin dicintai oleh manusia adalah iman dan amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tidak punya harta, walaupun kita tidak punya kedudukan, tapi kalau kita iman dan beramal soleh, orang-orang akan mencintai kita. Berbeda dengan orang yang melakukan kemaksiatan, Allah Subhanahu Wa Taala akan melemparkan rasa kebencian pada hati-hati manusia, sehingga manusia membencinya. Sehingga dia menjadi hina, rendah. Karena itu kita dapatkan para pelaku kemaksiatan itu rendah, hina. Walaupun dia memiliki kedudukan yang tinggi di tengah-tengah masyarakatnya. Walaupun nasab yang kuat, walaupun hartanya banyak, tapi dengan kemaksiatan yang dilakukannya membuatnya dia rendah hina. Bahkan dengan kemaksiatan, orang yang sebelumnya memujinya bisa mencela dan mencaci makinya. Sehingga bahan introspeksi bagi kita semuanya. Tatkala kita mendapatkan cacian, makian, hinaan dari orang lain, padahal dulunya orang itu memuji kita, menyanjung kita, mungkin dikarenakan dosa-dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Jadi kalau kita merasa demikian, kita segera bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menunjukkan bahwasanya pengaruh dosa itu sangat besar sekali. Sampai disebutkan demikian keadaannya. Orang yang memujinya berubah menjadi orang yang mencelanya. Ini pengaruh dosa-dosa dan kemaksiatan. Membuat orang tidak senang kepada kita. Membuat orang benci kepada kita. Sebaliknya, kalau kita beriman, beramal soleh, Allah berjanji akan membuat manusia senang dan cinta kepada kita. Bahan introspeksi ketika banyak orang yang benci kepada kita, mungkin tadi di antara sebabnya kita melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Kalau seandainya kita ingin mendapatkan kecintaan tersebut, kita ingin dicintai oleh banyak orang, kuncinya bukan dengan harta saja, memberi ini, memberi itu. Tapi kunci yang paling utama itu iman dan beramal soleh. Allah mengatakan, innal ladina amanu wa amilus solihat sayaja'alu lahumur rahmanu wud. Dalam surah Maryam ayat ke-96. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengamalkan amalan soleh, maka Allah akan jadikan kecintaan kepada mereka. Wa dzakara Abu Nu'aim An Salim bin Abil Ja'ad. Abu Nu'aim menyebutkan dari Salim bin Abil Ja'ad. An Abi Darda, dari Abu Darda. Qala, beliau mengatakan. Liyahdar. Liyahdar imru'un. an tal'anahu qulubul mu'minin min haitsu la yashkur. Hendaklah seseorang berhati-hati. Hati-hati kaum mukminin melaknatnya. Min haitsu la yashkur, dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Summa qala atadri mimma hada? Kemudian dia mengatakan, tahukah engkau apa sebabnya? Tiba-tiba ya, kaum mukminin melaknatnya, mencelanya. Innal abda yakhlu bima'asillah fayulqillahu bughdahu fi qulubil mu'minina min haitsu la yash'uru. Sesungguhnya seorang hamba ketika sembunyi-sembunyi melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka Allah akan timpakan rasa kebencian pada hati-hati kaum mukminin dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Ya. Tiba-tiba kaum mukminin banyak membencinya. Ya. Nah, sekali lagi, ini bahan introspeksi bagi kita. Ketika banyak orang yang membenci kita, mungkin sebab utamanya kemaksiatan yang kita lakukan. Ya. Sehingga segera kita bertobat, beristighfar. Beda halnya kalau yang membenci kita itu ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ahlu bid'ah. Dikarenakan kita mendakwahkan sunnah, mendakwahkan tauhid, kemudian orang-orang musyrik benci kepada kita, ahlu bid'ah benci kepada kita, ini beda lagi keadaannya. Ya. Tapi kalau yang membenci kita orang-orang mukmin, orang-orang baik, ya, nah, bahkan ahlu sunnah, mungkin tadi sebab utamanya adalah dosa yang kita lakukan. Ya, nah, sehingga kita beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan memperbaiki diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ila huna. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.